bikin monokrom ngitungin hari. Mau kerja gak ada yang sesuai profesi. Penggataan tiap hari dapet omelan. Orang terkes lihat anaknya pengangguran. Gak mau lepas sih.